barulah kita merasa bahwa ternyata sehat itu sangat besar nilai dan harganya. Tidak terasa pandemi sudah sampai pada 2 Ramadan kali ini. Tidak terasa juga saudara kita yang fisiknya lemah sudah sekian lama tidak terlihat ke masjid. Karena memang Allah Azza wa Jalla kehendaki demikian padanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang diberikan kesehatan, jangan kemudian lalai dari manfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan sampai lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat saudara kita yang kakinya sakit, jangankan berangkat ke masjid, untuk ke belakang saja ibaratnya merangkak. Untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri sangat-sangat kesakitan. Apalagi untuk membersihkan masjid. Sehingga kita alhamdulillah ibaratnya komat buru-buru ya iso, melayu sidak ya bisa. Membersihkan masjid juga gancang. Alhamdulillah nikmat luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Belum lagi terkait dengan kesempatan. Nikmat yang sangat besar, yang sangat agung dari Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua untuk memiliki kesempatan di waktu-waktu sholat untuk bisa berjamaah ke masjid, untuk bisa mendengarkan bacaan-bacaan al-imam, untuk bisa kemudian setelahnya mendengarkan kajian ilmu agama yang harapannya semakin mempertebal iman, semakin meningkatkan iman, semakin menguatkan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, nikmat yang sangat besar ini tadi, kesehatan dan kesempatan, jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Banyak dari saudara-saudara kita yang terlebih dahulu menghadap Allah Azza wa Jalla dipanggil, dicabut nyawanya. Nyawa telah tiada. Sholat tidak bisa. Apalagi berjamaah di masjid. Apalagi membersihkan masjid. Telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla mendahului kita semua. Ma'asyiral muslimin, berbahagialah dan bergembiralah bagi yang mendapatkan piket untuk membersihkan masjid. Masjid merupakan tempat untuk beribadah. Masjid merupakan tempat untuk membaca Al-Quran. Masjid merupakan tempatnya orang-orang yang baik. Masjid adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Karena dari masjid tumbuh kembang generasi yang baik. Dari masjid tumbuhlah orang-orang yang baik. Berbahagialah bagi yang mendapatkan tugas, mendapatkan giliran untuk memperbanyak bekal, memperbanyak amal soleh dengan membersihkan masjid. Pada suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam merasa kehilangan seorang wanita yang berkulit hitam, yang kebiasaannya adalah membersihkan masjid. Suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam menanyakannya, di mana wanita tersebut tidak terlihat, tidak kelihatan. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memberitakan kepada baginda Rasul, wanita tersebut telah meninggal wahai Rasul. Faqala, maka Rasul bersabda, afala kuntum adantumuni bihi, tidakkah kalian memberitahukan aku akan kematiannya? Dulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya, di sebelah mana dia dikuburkan. Au qala qabriha, fata qabrahu fa shalla alaihi, ditunjukkanlah kuburan wanita tadi kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasul pun melaksanakan salat jenazah di situ, menyolati kuburan ataukah menyolati wanita yang telah terkubur tadi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hal ini menunjukkan bahwa membersihkan masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasul alaihi salatu wasalam sampai-sampai mengatakan, tidakkah kalian memberitahukan aku akan kematiannya? Bahkan lebih daripada itu, Rasul minta untuk ditunjukkan kuburannya kemudian menyolatinya. Luar biasa keutamaan dari membersihkan masjid. Sehingga sekali lagi bersyukurlah teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk meraup pahala yang sangat besar, menjadikan orang-orang yang beribadah di masjid tenang, nyaman, tidak berdebu, kemudian juga merasa aman dikarenakan pembersihannya menggunakan disinfektan dan semisalnya. Kita hendaknya melihat kepada mereka-mereka yang tidak bisa untuk membersihkan masjid dikarenakan kondisi badannya yang Allah Azza wa Jalla takdirkan demikian. Sungguh merupakan perkara yang tentu saja masing-masing dari hamba Allah Azza wa Jalla akan berebut, akan berjibaku akan keutamaan yang sangat besar ini. Sehingga masya Allah, orang-orang yang gagah, yang kaya, yang miskin, semuanya mereka bersemangat, berjibaku. Ada yang ngepel bagian nomor satu, ada yang bagian menyemprotkan disinfektan, ada yang kemudian mengelap setelah itu, dan terakhir bahkan juga ada yang matikan lampu, menutup pintu dan seterusnya. Ini semuanya adalah bernilai sedekah, bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla insyaallah. Adalah kita masing-masing dalam melaksanakan hal tersebut dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Rasul alaihi salatu wasalam telah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan bernilai sadaqah. Bayangkan sadaqah yang tidak bisa dilaksanakan oleh yang lainnya. Antum diberikan kesempatan untuk bersedekah dengan membersihkan masjid. Dalam kesempatan yang lain Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan satu kebaikan sedikit pun, sekecil pun, meskipun engkau berjumpa dengan temanmu dengan wajah yang ceria. Sekarang agak sulit ya bertemu dengan teman dengan wajah yang ceria, agak sulit karena tertutup masker, yang terlihat cuma matanya saja. Tapi insyaallah ya dengan tegur sapa terlihat ini yang ceria, ini yang berengut, ini yang jengkel dan semisalnya. Syahid dari hadis terakhir, berjumpa dengan teman, dengan seorang muslim dengan wajah ceria itu bernilai sedekah. Apalagi membersihkan masjid, jalan muter dengan urut. Tayyib. Sekali lagi ini bernilai sedekah, manfaatkan sebaik mungkin untuk mendulang pahala, apalagi di waktu-waktu bulan Ramadan ini. Mereka melaksanakan salat tarawih, melaksanakan salat-salat wajib di masjid ini, baik yang di dalam, di teras ataupun yang di halaman. Sore sekarang disapu, masya Allah. Yang salat di sana merasa nyaman karena sebelum-sebelumnya ada debu, ada pasir, sekarang bersih. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Buahnya, pahalanya, balasan dari Allah Azza wa Jalla kelak ketika kita telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya al-afu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin.